tersakiti. Mengapa aku berharap padamu? Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Jelas-jelas kau tak menginginkan aku. Jelas-jelas kau tak pernah menganggapku ada. Mungkinkah ini sudah jalan takdirku? Oh, mungkinkah ini memang yang terbaik untukku? Namun tak kuasa aku bila terus-terus begini. Aku tak sanggup, sungguh aku tak sanggup. Jelas-jelas